Di masyarakat umum termasuk umat Islam ada selametan, gusaran atau peperan. Apakah tuntunannya dari Rasul atau Salafus Saleh? Dari Aji di Banjar. Tidak ada sama sekali. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adanya selamatan, gusaran dan peperan. Ya, maka hal itu termasuk bentuk kebid'ahan. Kalau di situ ada permohonan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan.